السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، apakah yang hadir di sini sejumlah hawari atau yang melalui radio atau yang melalui rekaman, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca mukaddimah dulu sebelum masuk ke dalam hadis tentang bab hurmat Mekah, tentang bab kesucian Mekah. Baru ketika masuk hadis kalian harus sudah hafal hadisnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, hurmah Makkah al-Mukarramah. Mustamaddah min hadzal baitil 'adzim. Kesucian kota Mekah al-Mukarramah mustamaddah bersandar pada keberadaan Baitullah Ka'bah, Baitullah al-Azim, alladhi huwa awwalu baitin wudi'a lin-nas. Karena Ka'bah itu merupakan awal bait yang dibangun di muka bumi ini. Dia ummuhun nas li'ibadatillah. Jadi tempat ibadah pertama kali dibangun adalah Ka'bah, agar manusia menuju, amma ya ummu, maknanya qasada yaqsidu, annas yaqsid hadal bait lil ibadah atau li ibadatillahi ta'ala. Menyengaja datang ke sana untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal pertama rumah ibadah dibangun untuk manusia adalah apa yang ada di Bakkah. Bakkah adalah nama lain dari Mekah. mubarakan, yang diberkahi. Wahudan lil alamin, dan itu sebagai petunjuk, bimbingan bagi seluruh alam. Demikian dalam surat Ali Imran ayat 96. Wa qad banahu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, yang dibangun oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, dibantu anaknya Ismail. Baik, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zana mu'azzaman mukarraman mahjujan mundu bunya hatta yufsidu zaman, dan terus sejak dibangunnya dimuliakan, diagungkan, mahjujan. Apa itu mahjujan? Dihajiin, begitu. Dihaji'i. Nah, kembali pada al-asal fi ma'na lughawi wa huwa al-qasd. Al-hajj bi ma'na al-qasd. Mahjujan ay maqsudan, didatangi, dituju oleh sekian banyak manusia dari seluruh penjuru dunia. Mu'azzaman mukarraman mahjujan ay maqsudan qusida bihi mundu bunya, sejak dibangunnya hingga yafsudu zaman, sampai zaman menjadi rusak. Sepertinya fa'ilnya adalah zaman, berarti bukan yufsid tapi yafsud. Hingga zaman sudah mulai rusak. Wa yadhhabul iman, ini mendukung makna tadi, yafsud az-zamanu wa yadhhabul iman. Zaman sudah mulai rusak dan iman sudah mulai sirna. Famadamaddinu qa'iman faqaja'alahu Allahu matabatan lin-nasi wa amna. Maka selama agama tegak, Allah jadikan Baitullah, Ka'bah, sebagai masabatan lin-nas. Masabatan, tempat meraih pahala bagi manusia. Dan juga sebagai amnan, tempat yang aman, yang menenteramkan. Wa qad azzamahu al-Arab fi jahiliyatihim. Walaupun zaman waktu itu rusak di zaman jahiliyah, walaupun iman sudah mulai sirna, tetapi suku-suku Arab, khususnya Quraisy dan juga yang lain-lainnya, yu'azzimuhu, mengagungkan Ka'bah ini, mensucikan, mengkeramatkan. Fi jahiliyatihim, di zaman jahiliyah mereka. Wa ja'u ilaihi min aqtaril jazirah wa in maraiha, mereka berdatangan ke Ka'bah dari seluruh penjuru Jaziratul Arab dan juga dari belakang jazirah, artinya dari luar jazirah. Fa akramahum sadanatuhum sadanatuhu wa khuddamuhu min Quraisyin wa min wa man qablahum, dan mereka memuliakan dan juga dimuliakan oleh sadinahnya, juru kuncinya. Sadinah, juru kunci atau kuncen. Wa khuddamuhu, pelayan-pelayannya juga ikut dimuliakan, dan mereka merasa orang yang istimewa, kaum ningrat, karena memiliki tempat keramat, yaitu dari kalangan Quraisy dan juga yang sebelum Quraisy. Quraisy adalah turunan dari Fihir. Fihir nama lainnya Quraisy. Fihir memiliki anak 12 dan kemudian bercabang-cabang setelah itu dari suku-suku pecahan-pecahan Quraisy menjadi 12 dan kemudian berpecah lagi dengan Butun. Setelah Butun, Fakhir. Kabilah. Pecahan kabilah Batn. Batnu fulan. Maknanya perut memang. Ini satu perut sama dia, ini satu perut sama dia. Satu perut terpecah lagi menjadi Fakhir. Walaupun tidak diterjemahkan satu paha, Tetapi begitulah mereka menyebutkan. Tapi berarti sebelum fihir, siapa yang memuliakan? Naam, Quraisy. Belum ada Quraisy, belum ada fihir. Tentunya turunan Ismail alaihi salam ketika itu merasa bahwa ini adalah yang dimuliakan oleh kakekku Ibrahim dan Ismail. Qala, selanjutnya, waja'al Islam, kemudian datanglah Islam. Fazada min ta'zimihi wa taqdisihi, maka ditambah pengagungannya terhadap Ka'bah, pensuciannya terhadap Ka'bah, tetapi dikurangi kesyirikan-kesyirikannya, dibersihkan kebid'ahan-kebid'ahannya. Wa qad hamahu Allah min kulli mu'tadin, Allah lindungi dia dari segala apa yang akan merusaknya atau memusuhinya. Mu'tadin dari kata aju, siapa yang memusuhinya akan Allah kalahkan. Wa akbaru dalil, bukti yang paling besar adalah kisah ashabil fil al-masyhura, kisah ashabil fil yang terkenal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau lihat bagaimana Allah perlakukan pasukan bergajah? Kapan terjadinya? Di zaman Rasulullah SAW atau sebelumnya? Sebelumnya. Bahkan saat itu Rasulullah baru lahir. Nabi baru lahir alaihi salatu wassalam. Di tahun gajah istilahnya. Artinya tahun terjadinya pasukan bergajah dibantai oleh Allah SWT. Berarti Ka'bah ini disucikan oleh Allah dalam keadaan sejak awalnya sampai datang Islam. Dan Allah jaga. Min kulli mu'tadin. Ini makna qad hamahu Allah. Allah lindungi dia. Min kulli mu'tadin. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah adalah pecahan dari negara besar saat itu atau kerajaan besar saat itu, yaitu Romawi. Beragama Nasrani. Mereka membangun gereja besar di Yaman. Karena Yaman waktu itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Pemimpinnya adalah salah satu tokoh dari mereka. Dan pasukan dipimpin oleh Abraha. Maka dia sesumbar menyatakan, aku akan pindahkan hajinya orang Arab ke tempat ini. Demikian sesumbarnya dari pimpinan Romawi yang ada di Yaman. Maka mereka pun orang-orang Arab yang ada di sana mentertawakan, bahkan mengejeknya. Melecehkan tempat tersebut untuk menunjukkan bahwa ini tidak ada kesucian apapun, begitu. Tambah marah dia. Aku akan hancurkan Ka'bah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Tidak bisa dilawan oleh manusia karena pasukan besar dengan gajah-gajahnya yang mereka bisa menguasainya dengan size-size-nya. Ikhwan ibn A'azam sudah sampai di perbatasan Mekah ketika akan masuk. Maka dia beri kabar kepada orang-orang Arab. Ya, kami akan menghancurkan Ka'bah. Artinya menantang siapa yang berani melawan. Tokohnya saat itu menggembalakan unta. Mana tokoh kalian, pimpinan kalian? Ini Abdul Muttalib. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil wal ka'bah laha rabbuha, aku ini adalah penggembala unta, adapun Ka'bah ada penggembalanya sendiri. Aku hanya menjaga unta, adapun Ka'bah ada penjaganya sendiri, Allah. Dibiarkan. Ini barakallahu fikum yang terjadi. Maka ketika pasukan bergajah akan menyerang, gajah-gajah itu tidak mau mengarah ke arah Ka'bah. Setiap dipacu ke arah Ka'bah, mereka semua berhenti. Tidak mau melanjutkan perjalanan. Ketika dipacu ke kanan atau ke kiri atau balik ke belakang, bada ayuharwil, bukan hanya berjalan, berlari-lari gajah itu dengan segera. Ketika dibelokkan lagi ke arah Ka'bah, berhenti. Sehingga muncul pepatah, kalau ada penghalang yang tidak mungkin bisa dilewati, mereka mengatakan habasani habisil fil, kita terhalang seperti atau dihalangi oleh yang pernah menghalangi gajah-gajah. Barakallahu fikum. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin datang tapi habasani habisil fil, aku ingin datang tetapi aku terhalang oleh yang pernah menghalangi gajah-gajah. Gajah-gajah saja bisa dihalangi oleh Allah, apalagi saya. Itu makna pepatah tersebut. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Ini menunjukkan bahwa Baitullahil Haram, Ka'bah, adalah tempat suci yang benar-benar disucikan oleh Allah dan benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mujawarah fihi min afdalil ibadat. Al mujawarah fihi termasuk afdalul ibadat liman razaqal istiqamah. Lianna al-amal indahu mudha'af ila mi'ati alfi di'fin. Mujawarah adalah memberikan jaminan keamanan, merupakan sebesar-besar ibadah bagi siapa yang diberikan istiqamah. Karena beramal di sisi Baitillahil Haram akan dilipatkan pahalanya ila mi'ati alfi di'fin, sampai 100,000 kali. Kama annal ma'asi indahu wa fihi, sebagaimana sebaliknya maksiat di dalamnya atau maksiat padanya mughalladhah, keras ancamannya, dilipatkan azabnya. Limadha? Li hurmatil makan. Kalau ada yang bertanya, mengapa katanya dosa itu tidak dilipatkan, kalau pahala bisa dilipatkan? Kita jawab, karena orang tadi melakukan dosa di atas dosa, maka bukan dilipatkan tanpa sebab, tetapi karena engkau memang melakukan dosa di atas dosa, di atas dosa. Dosa kemaksiatannya merupakan dosa. Dan tidak menghormati tempat suci tersebut merupakan dosa yang berikutnya. Bahkan menghinakannya dengan perbuatan maksiat tadi, itu dosa berikutnya. Maka menjadi mudha'af. Dan tidak menjaga orang-orang di sana yang harusnya dijaga. Wa razaqana Allahul amal salih al-mardiyyi wajhahul karim, al-murdi wajhahul karim. Semoga Allah memberikan kepada kita rizki dalam bentuk amal saleh yang membuat ridha wajahnya yang mulia subhanahu wa ta'ala. Wajannabana az-zayga wal-dalala wal-mihana wal-fitan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyimpangan, kesesatan, dari berbagai macam bencana dan fitnah-fitnah. Amin. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun yang tidak tampak. Amin. Baik, demikian keadaan Ka'bah dan sekitarnya. Maka Mekah disucikan karena ada Ka'bah di dalamnya. Wa taqaddama fi awal al-kitab syai'un min hukmil hajji wa asrarih. Dan sudah lewat di awal kitab tentang hukum haji dan tentang rahasia-rahasia di balik perintah haji. Wa kaunul haji ila hadzal bait lahu huk lahu hikamun wa munasabatun ukhra. Dan suka sudah disinggung bahwa haji ke Baitillahil Haram lahu hikamun, memiliki hikmah-hikmah, wa munasabat, dan memiliki munasabah-munasabah yang lain, hikmah-hikmah lain dan keterkaitan-keterkaitan lain. Minha di antaranya, anna hadzal bait wa manasikuhu hiya atharu abul anbiya. Di antaranya Di antara hikmah dan munasabah mengapa diajarkan ibadah haji, di antaranya adalah bahwa Ka'bah dan manasik haji di sana adalah merupakan asar-asar Abul Anbiya, merupakan peninggalan-peninggalan dari bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yuqalu lahu Abul Anbiya, dikatakan Abul Anbiya karena beliau Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, Ishaq dan Ismail. Ismail dan Ishaq. Sedangkan Ishaq turunannya adalah para anbiya. Demikian pula Ismail, nanti dari turunannya akan lahir Nabi Muhammad SAW. Berarti nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya dari turunan Ibrahim, imma dari Ishaq wa imma dari Ismail. Barakallahu fikum. Berarti apa hikmahnya kalau kita mengerjakan apa yang merupakan ajaran Ibrahim atau peninggalan ajaran Ibrahim alaihissalam? Hiya dzikrayat, untuk mengenang, mengingat beliau. Apa yang diingat? Ibadahnya, ajarannya, tauhidnya. Wa a'yad islamiyah diniyah, dan juga sebagai hari yang dibesarkan, hari raya. Hari raya Islam yang merupakan a'yad diniyah, hari raya yang diajarkan dalam agama. Baik, itu hikmah pertama. Berarti boleh dong kita membuat dikrayat. Sebagai dikrayat untuk mengenang Rasul, kita merayakan hari Isra Mi'raj. Untuk mengenang Rasul, kita merayakan hari lahirnya, hari naiknya, sebagaimana naiknya Isa Al-Masih, hari lahirnya seperti natalnya Isa Al-Masih. Sebagai dikrayat. Barakallahu fikum. Masalah ibadah mauqufah. Maknanya mauqufah adalah tauqifiyah. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak bersolawat pada nabi. Itu juga mengingat nabi. Maka jangan membuat sendiri. Sudah banyak ajaran-ajaran di dalam Islam yang mengandung hikmah dikrayat, mengingat kembali apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Setiap kita menghidupkan sunnah demi sunnah, kita mengingat Rasulullah SAW. Demikian pula ketika kita menghidupkan ibadah yang diajarkan dalam Quran dan sunnah, yaitu haji, mengingat ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan awal pertama yang membangunnya dan mengajarkan ibadah tersebut adalah Ibrahim alaihissalam. Baik, bahkan dianjurkan berdirinya setelah tawaf di makam Ibrahim. Bukan kuburan, makam itu. Makam makanul qiyam. Maqam tempat berdirinya Ibrahim di situ. Makanya katanya di sana ada telapak kaki Ibrahim yang sampai membekas di batu yang sampai hari ini terlihat, yang ditutup dengan kaca oleh pemerintah Saudi. Di situ Ibrahim berdiri, maka kita mengikutinya sampai berdirinya di situ kalau bisa dan tidak berdesak-desakan. Di makam Ibrahim. Kalau enggak bisa tidak mengapa, di belakangnya. Yang penting selurusan dengan itu. Kalau tidak bisa juga silakan dimanapun di Masjidil Haram. Salat sunnah, tawaf. Kembali kepada kitab. Yang kedua, wa minha annal buq'ata hiya maulidin Nabi SAW wa mab'atsuhu. Juga tempat tersebut, yakni Mekah, adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW, tempat diutusnya Rasulullah SAW, ya di situ. Dakwah pertama kali, ya di sana. Wa minha sya'a nurul Islam. Ya sya'a nurul Islam. Dari sanalah bersinar cahaya Islam ke seluruh dunia. Dari kata syu'a, syu'a adalah cahaya. Wal muslimuna yujaddiduna biha ahdan wa hiya 'asimatuhumul ula. Maka barakallahu fikum, itu pun cukup untuk dikerayat. Ya Pak ya, cukup. Ngapain niru Nasrani ngadakan ulang tahun Rasulullah, atau ngadakan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Padahal dengan kalian umrah atau haji, jelas engkau mendatangi tempat dilahirkannya Rasulullah, tempat diutusnya Rasulullah, tempat dakwah pertama kali Rasulullah SAW, tempat Ka'bah di mana yang awal pertama membangunnya adalah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tawaf melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian sa'i melakukan apa yang dilakukan oleh istri Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Bukankah itu dikroyat yang sangat cukup. Kalian ketika ke sana, sungguh demi Allah sangat ingat-ingat sekali kepada Rasulullah SAW. Ini tempatnya seperti ini. Tanahnya seperti ini. Gunung batunya seperti ini. Ini tempat Rasulullah SAW berdakwah. Panasnya, gersangnya, susahnya hidup beliau. Betapa beratnya dakwah beliau. Itu dikroyat. Lama tila laha. Dikroyat, lama tila laha. Mengenang dengan tidak ada yang seperti itu dari kenangan-kenangan dengan apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, mutawajjihatu wujuhihim wa mahwa afidatihim. Lagi pula tempat tersebut berarti menjadi ibu kota seluruh kaum muslimin. Atau mungkin lebih tepatnya ibu negeri. Ya. Kalau kota-kota yang ada di satu negeri ada ibu kotanya enggak? Ada ibu kota. Itu asimah bahasa Arabnya. Asimah. Tapi kalau negara muslim banyak, negara-negara Islam, di mana ibu negaranya? Kaum muslimin loh. Negara-negara Islam pusatnya ya di Mekah. Mana lagi? Tempat sucinya. Mutawajjahu wujuhihim, tempat menghadapnya wajah-wajah mereka. Mutawajjah, bukan mutawajjih. Tempat menghadapnya wajah-wajah mereka. Wa mahwa afidatuhum, tempat hinggapnya hati-hati kaum muslimin. Tempat bertambatnya. Atau bertambat. Kalau kalian punya perahu, ketika sampai di tepian apa yang dilakukan? Diikat. Nah, itu tempat terikatnya hati-hati kaum muslimin seluruhnya. Saya tidak percaya kalau ada seorang muslim yang tidak rindu ingin melihat Ka'bah. Saya enggak percaya kalau dia muslim. Mengapa? Semua akan rindu. Itu tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Itu tempat sucinya umat Islam. Itu tempat. Maka kalau ada orang yang tidak suka, benci dan tidak mau ke sana, ada pertanyaan besar, benarkah dia muslim? Ikhwan ibn a'azakumullah. Jama'allahu al-muslimin ala tuqa. Walamma kalimatahum fima yu'li dinahum. Wa yarfa' sya'nahum. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kaum muslimin di atas ketakwaan. Dan semoga Allah merangkai, menyusun kalimat-kalimat mereka. Apa maknanya? Menyatukan kalimat-kalimat kaum muslimin, mempersatukan. Fi ma yu'lidinahum, di atas apa-apa yang akan memuliakan agamanya. Dan semoga Allah mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Semoga salawat dan salam kepada beliau. Ikhwan ibn Azam, demikian keadaan atau muqaddimah dari al-musannif wa Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam. Maka kita masuk pada hadis Rabi Ashar Ba'dal Mi'ataini. Faman yahfadul hadis. Tafadun. Satu. Siapa lagi? Cuma satu toh. Tayyib tahfadun ba'da fahmi hadal hadis. Lebih bagus kalau menghafal setelah paham hadis ini. Hadisnya berarti hadis yang ke-214. An Abi Syuraih Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Syuraih kunyahnya, namanya Khuwailid, tasghir dari Khalid, ibn Amr dari Bani Khuza'ah Al-Adawi, dari Bani Adi. Itu Khuza'ah berarti pecahannya Bani Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada Amr ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah, ketika dia mengutus utusan-utusan ke Mekah. Dia berkata, "I'dan li ayyuhal amir an uhaddithaka qawlan qama bihi Rasulullah sallam al-ghada min yaumil fath." Izinkanlah aku, wahai penguasa, wahai amir, untuk aku menyampaikan padamu hadis, sebuah ucapan yang Rasulullah sallam pernah berdiri mengucapkan kalimat ini di pagi hari, di hari dibukanya kota Mekah. Berarti di Haji Wada, di khutbah terakhir beliau. Fasami'athu udunaya. Kedua telingaku benar-benar mendengarnya. Wawa'ahu qalbi, dan hatiku memahaminya. Wa absarathu aynaya, dan kedua mataku melihatnya. Menyaksikan benar-benar Rasulullah SAW berbicara. Telingaku mendengar sendiri dan hatiku memahami. Aku melihat ketika beliau takallama bihi. Annahu hamidallah wa asna alaih, bahwa beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, "Inna Makkata harramaha Allah Ta'ala yawma khalqis samawati wal ard wa lam yuharrimha an-nas." Sesungguhnya Mekah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pertama diciptakannya langit-langit dan bumi. Disucikan sejak diciptakannya langit dan bumi. Tidak diharamkan oleh manusia, tidak disucikan oleh manusia, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tempat-tempat keramat yang disucikan oleh manusia, maka itu sama sekali tidak ada dalil kalau Allah dan Rasulnya mensucikan. Maka kita tidak menerima tempat manapun yang dianggap suci kalau enggak ada qaul Allah dan qaul Rasul yang mensucikan tempat tersebut. Maka kalau tidak ada dalil dari Allah yaitu Al-Qur'an, kalau tidak ada dalil dari Nabi yaitu hadis-hadis yang sahih, maka tempat itu sama dengan tempat manapun di muka bumi ini, tidak beda. Paham? Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di tempat suci tersebut. Wala ya'dida biha syajaratan, tidak boleh pula mencabut pohon-pohonnya dalam bentuk penghormatan terhadap tempat suci Mekah. Di antara bentuknya adalah tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mencabut pohon-pohonnya. Barakallahu fikum, tidak boleh menumpah darah mengandung dua makna. Artinya membunuh Ini berarti sama manusia. Ataupun berburu, membunuh buruan-buruannya. Kadang-kadang dipisahkan membunuh dengan berburu. Kedua-duanya dilarang di tempat tersebut. Fa in ahadun tara khasa biqitali Rasulillah. Kalau ada orang-orang yang mengambil keringanan atau mengambil rukhsah, boleh kok dengan alasan perangnya Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Bukankah itu di Mekah? Kata Nabi, kalau ada yang beralasan dengan itu, faqulu, maka ucapkanlah. Innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dan lakum. Jawablah, Allah mengizinkan pada Rasulnya, tapi tidak mengizinkan pada kalian. Apa dalil kalian kalau kalian diizinkan oleh Allah? Adapun Rasul jelas diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga wa innama adina li rasulihi sa'atan min nahar. Allah mengizinkan bagi Rasulnya hanya sesaat di siang hari. Hanya sesaat di siang hari. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawma kahurmatiha bil ams, dan sudah kembali disucikan dan sudah kembali dilarang seperti sucinya kemarin pertama kali. Falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Falyuballighu syahid al ghaib. Faqila li Abi Syuraih, kemudian dikatakan kepada Abi Syuraih, maqala laka Amr, apa yang dikatakan kepada mulai Amr? Qala qala ana a'lamu bidzalika minka ya Abi Syuraih. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang itu darimu wahai Abi Syuraih. Innal harama la yu'idu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bikharbatin. Sesungguhnya tempat suci ini, ini ditambah bentuk mensucikan haram, disebutkan tadi tidak boleh menumpahkan darah dan tidak boleh mencabut pohon-pohonnya. Aku lebih tahu bahwa tempat suci ini juga tidak boleh melindungi orang yang bermaksiat. Tidak boleh melindungi farran bidamin, orang yang lari karena habis membunuh. Wala farran bikharabatin, dan tidak boleh pula melindungi orang yang lari karena habis mencuri unta. Apa maknanya? Ini pemerintah. Ini orang berilmu. Pemerintahnya di masa itu juga berilmu. Sehingga ketika disampaikan dalil bahwa ini tempat suci tidak boleh menumpahkan darah, iya, tetapi hukum tetap ditegakkan. Hukum tetap ditegakkan. Tempat suci ini tidak boleh melindungi. Dan itu ada riwayatnya juga khusus masalah itu, tentang ancaman bagi siapa yang berbuat kejelekan, berbuat dosa di tempat suci. Dilipatkan hukumnya dan juga ancamannya. Al-khirbah atau al-kharabah dengan kha, yakni dengan titik mu'jamah, warra muhmalah, bukan zai tanpa titik, mu'jamah dengan titik, muhmalah tanpa titik, bisa jadi maknanya khianah. Qila katanya maknanya khianah, wa qila maknanya adalah bencana, wa qila at-tuhmah, tuduhan-tuduhan. Loh, mengapa kok diterjemahkan tadi pencuri unta? Asluha, hukum asalnya adalah pencurian unta, sariqatul ibil. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, al-kharibul lus yuhibbul khariba. Al-kharib adalah pencuri yang suka kerusakan, senang membuat kerusakan. Kharib dari kerusakan, maknanya kerusakan. Sehingga kalau ada barang rusak, kamu bilang apa? Kharban. Kharban. Ini barang rusak. Taib an yasfika biha daman, al-gharibil hadis. Kita baca kalimat-kalimat asingnya dalam hadis ini. Pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Karena sudah habis waktunya. Sekarang tidak ada alasan lagi. Pertemuan berikutnya harus sudah hafal. Diterangkan sudah, dipahami sudah, dan waktu lebih dari cukup. Nah, yang di rumah juga, yang di radio juga, wali-walinya mengawasi, harus hafal. Ini waktunya sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari. Plus malamnya masih bisa. 3 hari 4 malam. Masya Allah. Allah ibarik fi waktik fi awqatikum. Allah ibarik fiikum wa fi awqatikum. Semoga Allah berkahi waktu-waktu kalian. Nanti kita lihat dars at-tauhid. Sudah selesai bab. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, otomatis harus sudah hafal.